Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Do'il Kitabi wa Sunnah, pembahasan Kitabus Siyam. Kita masih pada pembahasan tentang puasa-puasa yang dilarang. Telah berlalu penjelasan beberapa jenis puasa yang dilarang. Yang pertama yaitu mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Yang kedua, mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Yang ketiga, mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, berpuasa di hari Asyak, yaitu hari ke-30 dari Syakban, apabila di langit terdapat sesuatu yang menghalangi dari melihat hilal, maka tidak boleh berpuasa di hari Asyak. Demikian pula dilarang berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan dalam rangka ihtiyaton, kehati-hatian. Ini beberapa jenis puasa yang dilarang, baik yang hukumnya makruh atau yang hukumnya haram. Telah berlalu penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya, al-khamis yang kelima, yuhramu sawmu yaumil idain, diharamkan berpuasa pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Apa dalilnya? Li hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dalilnya adalah hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumil fitri wan nahar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Nahar, itu Idul Adha. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dalil yang lain, wali hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qal. Hadis dari jalan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Dua hari ini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari berpuasa pada hari keduanya. Yaumu fitrikum min siyamikum, yaitu hari kalian berbuka dari puasa kalian, itu Idul Fitri. Wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum, dan hari yang lain adalah hari di mana kalian memakan sesembelihan kalian, yaitu Idul Adha, hari raya kurban. Dua riwayat ini, riwayat pertama dalam Sahih Bukhari, kemudian riwayat yang kedua juga dalam Sahih Bukhari. Dua riwayat ini menunjukkan larangan berpuasa di dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka apabila seseorang bernazar untuk berpuasa pada hari tertentu, misalkan dia bernazar akan berpuasa pada hari Kamis, dia bernazar akan berpuasa pada hari Kamis, dan hari Kamis ternyata bertepatan dengan hari raya, maka yang seperti ini tidak boleh ditunaikan nazarnya. Tidak boleh berpuasa di hari raya. Sehingga jika dia bernazar untuk berpuasa pada suatu hari dan bertepatan dengan hari raya, maka dia tidak boleh menunaikan nazarnya. Dan sebagian para ulama mengatakan dia memindah ke hari yang lain. Ya. Jika dia bernazar untuk berpuasa pada hari tertentu ternyata bertepatan dengan hari raya, maka dia pindah ke hari yang lain. Kemudian as-sadis yang keenam, dari puasa-puasa yang dilarang, yukrahu shaumu ayyami tasyrik, diharamkan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik. Apa hari-hari tasyrik? Wahia salah satu ayamin ba'da yaumin nahar, yaitu tiga hari setelah hari kurban, setelah hari Idul Adha, yaitu al-hadi ashar, tanggal 11, wasani ashar, dan tanggal 12, wasalis ashar, dan tanggal 13 Zulhijjah. Dilarang berpuasa pada hari-hari tasyrik. Kenapa dikatakan hari tasyrik? Naam. Karena luhum, daging di hari-hari tersebut tasyarrak, dijemur, ya. Di bawah terik panas matahari. Karena zaman dulu belum ada yang namanya freezer. Nah, jadi untuk pengawetannya dijemur. Apa dalilnya dilarang puasa pada hari-hari tasyrik? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam anha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari-hari tasyrik. Beliau mengatakan hari tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah azza wa jalla. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabiyah Nubaisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari naam di mana kita makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain waliqauli sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamu tasyrik 'iduna ahli al-Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah dan hari Nahr tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah itu adalah hari rayanya kita ahlul Islam. Hari rayanya kaum muslimin. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin dan hari-hari tersebut adalah hari-hari makan dan minum. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka dilarang berpuasa di hari-hari tasyrik. Illa kecuali, ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan yaitu dia boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Siapa? Wa rukhisa fi siyamiha lil mutamatti' wal qarin idza lam yajid thamanal hadi. Dan boleh berpuasa di hari-hari tasyrik bagi orang yang melaksanakan haji tamattu' atau haji qarin atau istilah lain qiran. Idza lam yajid thamanal hadi, apabila dia tidak memiliki hewan sesembelihan atau tidak bisa untuk membeli hewan hadi, hewan kurban. Nah, karena mereka yang melakukan haji tamattu atau haji qiran wajib untuk menyembelih hadi. Wajib untuk menyembelih al-hadiyu. Entah itu kambing ya untuk satu orang atau unta dan sapi boleh untuk 7 orang. Apa dalilnya bolehnya orang yang melakukan haji tamattu? Apa itu haji tamattu? Haji ada 3 macam. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji apa? Ifrad. Nah, haji tamattu dia seperti haji yang naam dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. Tamattu yaitu dia berangkat di bulan-bulan haji, entah itu Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, ini bulan-bulan haji. Dia berangkat, sampai di sana dia umroh, ihram dari mikot, kemudian umroh. Setelah tawaf selesai, sa'i, kemudian tahallul, selesai umrohnya, maka dia halal. Artinya halal, dia terbebas dari larangan-larangan ihram. Halal, boleh pakai pakaian biasa lagi, boleh pakai wangi-wangian, ya. Nah, sampai menunggu hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, dia santai atau banyak ibadah, ya, tapi sudah tidak pakai kain ihram lagi, ya, sudah tidak berihram lagi karena sudah tahallul dari umrohnya. Nah, sampai nunggu hari tarwiyah baru dia berihram lagi. labbaika hajjan, berihram lagi untuk haji di hari tarwiyah. Sampai selesai melaksanakan ibadah haji, inilah haji tamattu. Nah, haji qiran hampir sama. Bedanya haji qiran dia tidak tahallul setelah umroh. Ya. Jadi misalkan dia datang ke sana ihram dari miqat, kemudian umroh, selesai umroh enggak boleh halal. Enggak boleh tahallul. Masih pakai kain ihram terus. Ya, enggak boleh pakai wangi-wangian, enggak boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram sampai nunggu hari tarwiyah. Ya. Ya kalau dia berangkatnya Syawal sana atau Zulqa'dah, ya. Nah, sabar sebulan pakai baju ihram. Musim dingin ya, kedinginan. Ini haji qiran. Nah, dan tamattu dengan qiran itu mendapatkan dua ibadah, yaitu umroh tadi dan juga haji. Umroh dan haji. Nah. Dan kedua-duanya harus menyembelih hadi. Nah, ini haji qiran. Yang ketiga, haji ifrad. Haji ifrad, haji tunggal, artinya dia kesana hanya untuk langsung haji, tidak ada umroh. Jadi mungkin berangkat dari sini ya, tanggal 7 Dzulhijjah, sampai sana pas tanggal 8 hari tarwiyah, langsung ihram haji, langsung ke Mina. Haji ifrad, dia hanya mendapatkan ibadah haji, tidak mendapat umroh. Baik, kita lanjutkan. Dibolehkan bagi orang yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran atau qarin, boleh dia untuk berpuasa di 3 hari ini. Hari 11, 12, 13, hari-hari tasyrik, bagi orang yang tidak mampu untuk membeli hadi, membeli kurban, hewan kurban. Nah, mungkin uangnya habis atau uangnya hilang atau semisalnya dia enggak bisa bayar tadi hadiu. Nah, enggak bisa membeli hadi, maka apa dia? Berpuasa di hari-hari tasyrik ya, 3 hari, kemudian berpuasa ketika telah pulangnya berapa? 7 hari. Nah, jadi genaplah 10 hari. Berpuasa di hari-hari tasyrik atau 3 hari ketika di sana, kemudian 7 harinya puasa di rumah setelah pulang, sehingga genap 10 hari berpuasa bagi orang yang tidak mendapatkan hadi. Dalilnya adalah li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, keduanya mengatakan, lam yurakhas fi ayami tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadiyah. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadiyu, hewan kurban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah." Dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Barang siapa yang melakukan tamattu, ya, umrah kemudian haji, ya, maka wajib baginya untuk menyembelih hadi. Dan barang siapa yang tidak mendapati hadi, ya, tidak memiliki kemampuan untuk membeli hadi, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari di hari-hari haji dan hari-hari tasyrik termasuk hari-hari haji. Dan puasa 7 hari apabila telah kembali ke keluarganya. Dan genap asyaratun kamilah, ya, 10 hari berpuasa bagi orang yang tidak mendapatkan hadiyu. Baik, bintahaina, selesai dari penjelasan tentang puasa-puasa yang dilarang. Ada masih tersisa beberapa jenis puasa yang dilarang. Di antaranya apa? Yang belum tersebutkan? Man yadzkur lana? Hah? Puasa? Nah. Doi, PR. PR masih tersisa beberapa puasa yang dilarang. Naam barakallahu fikum naktafi bihadzal miqdar. Naam subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.